Cimat punya cerita dengan judul Sundel Bolong Melu Jajan, kiriman Dewi Stilwati. Kedadian nyoto iki rikolo aku umur selawe tahun, nganti tumeka saiki wis nyandak 58 tahun. Mulane cerita iki tak sebar lan tak kirimke ning acara Jimat Istana Radio Bojonegoro supaya bisa dimangerteni jimatres kabeh. Rikala semono aku duwe kanca tunggal pekarangan jenenge Andreas. Sejatine Andreas ora percaya karo donyaning lelembut, luweh-luweh marang sundel bolong. Ing antarane kanca-kanca sapantaranku, Andreas kapitung kang paling kendel. Omahe cedhak karo daleme Mbah Wongso Girin, ora adoh karo kuburan pernah sakulone SMA. Ngendikane bulurah daleme Mbah Wongso Girin muno kanggo kos-kosan bocah sekolah sing wis nate diweruhi sundel bolong. Wujude wanita ayu kinyis-kinyis kang rambuté diuri rembyak-rembyak tekan geger. Dene gegere sing ketutupan rambut dawa mau bolong momplong. Sauger dheweke mangan apa sing dimplok mesti metu dhewe. Sandang penganggune sundel bolong sarwa putih, gondone wangi ngalahake lengot jebat kasturi. Tuning wayah bengi kira-kira jam 12 munggah. Wektu iku sundel bolong sok ngaton saben malam jemah kliwon. Apa meneh ngepasi udane riwis-riwis kang dibareng swara jangkrik ngerik mecah kasepen. Para ibu padha ngeloni anak-anake sing wis turu nglipus. Kadang kala keprungu manuk bence sesautan. Iku kabeh aweh pratandha yen wengine sepi mampring jalari rasane gethok iki krasa mengkiri. Senajan grimis Andrian nekat bali saka omahe Pak Dini. Mancal sepeda ontele karo nggawa kurungan manuk. Anggone numpak sepeda ora pati banter merga grimise mung tletik. Ketambahan meneh dalane wis aspalan dadi kepenak digenjot. Durung nganti tekan dalan tikungan dheweke sumur warung hi neng trotoar. Wektu iku kang jajan wong papat. Batine Andreas, wah kebeneran wetengku lagi kroncongan. Bareng Andreas wis mapanake sepeda ontelan nyelehake kurungan manuk. Dheweke nuli lungguh dingklik dawa karo ngadep panganan rena-rena. Mas, wedang jahe ini segelas kanggo tombo adem. Abane Andreas mangkono. Karo ngenteni wedang jahe ini dicon, dewe wis nyamuk-nyamuk mangan getuk goreng lan tahu bacem. Sajai Andreas pancen wis keluwen temenan, sebab entek jajan siji gagi ngranggeh liyane. Bareng wis rampung ngombe wedang jahe rong gelas, ngemplok rondo royal telu, getuk goreng loro lan sego kucing rong wungkus, Andreas krasa wareg glegeken karo ngelus-ngelus wetenge. Dumadakan irunge mambu gondone lenga wangi kang nyegrak, dheweke noleh mengiwo. Andreas sumurup wanita ayu lagi ngombe wedang. Sakala Andreas kelingan ceritane lurah wakit yen wanita ayu sing sok andhok ing warung hikmau sak benering sundel bolong. Keringete Andreas sakala gembrobos karo nglirik solah bawane wanita ayu kang lagi ngemil tempe goreng kuwi. Balegere wanita mau jebles kaya sing tau diceritake lurah wakit. Sandangane sarwa putih gegere bolong. Panganan kang dimplok metu diwi saka gegere. Sakwise mbayar sundel bolong mau terus pamit mulih karo tangane sendakep. Bareng wis mlaku katon gegeri abang getih campur panganan. Sak maliko Andreas enggal wae mbayar wedang, panganan lan sego wungkusan, nyaut kurungan manuk lan ketitir mulih tanpa tolah-toleh. Karo genjot sepeda ontele Andreas dremimil lambine ngucap suruman-surumun selamat. Bareng wis tumeka omahe Andreas blok-blok neng kursi soko pring ing emperan. Dadane isih menggeh-menggeh. Ora yono yen iki mau nyumurupi sundel bolong kanthi cetolan loro. Sak teliraman Andreas weruh barang kang dimplok metu dewi campur getih abang kileng-kileng. Mbok menawa wae prastawa mau kena kanggo pengalaman lan bisa diceritake marang kanca-kancane. Sajet jumblet ya lagi sepisan kuwi Andreas nyumurupi memedi sundel bolong. Katon dleweran getih seger kang metu saka gegere mau jebul panganan maneka warna kang dimplok saka hik kasebut. Gumune Andreas setengah mati. Geneo sing padha jajan ora ngerti babar blas yen bocah wadon ayu mau sejatine sundel bolong. Sesuk sorene Andreas lan kanca-kancane ngadani sapatemon ngrembug bab olahraga voli ing kampunge. Kelurahan kono jroning ngrembug lomba voli mau Andreas kepingin nyritakake pengalamane diwuri memedi sundel bolong jajan. Krungu critane Andreas Sumantri nanggapi. Manut critane Sumantri sundel bolong iku seneng godho marang pawongan sing durung duwe bojo alias isih jomblo. Cetane memedi sundel bolong seneng ganggu gawe pemuda jomblo kaya Mas Andreas ngini iki lho. Kandane Sumantri pimpinane muda-mudi ing sak selane rapat. Sakala kanca-kancane Andreas padha guyu kekel. Batine Andreas pukul pitakon. Apa sing dikandhake Sumantri kuwi bener? Nyatane ing atase jajan hik bebarengan sing diweruhi memedi kok mung aku dhewe. Nanging nadyan betati nanging kedadian mau dening Andreas ora digagas banget-banget. Barang lumrah yen aku dice karo para muda-mudi kuwi wong pancen isih bujang. Ngono batine. Sumantri orang bacotake ceritane babakan Sundel Bolong. Sebab salah si jeneng muda mudi perenjak Gayatri klebu wanita jirih. Mulane dheweke mung meneng ngempet wedi krungu ceritane Andreas. Durung nganti swidak menit anggone rapat muda mudi ngrembug lomba voli wis rampung. Nanging durung wae rapat ditutup kabeh jenggirat mergo krungu lawange ditotok saka jaba. Nalika lawang dibuka dening Sumantri jebul ora ana sapa-sapa. Ing jaba katon sepi nyenyet bareng Sumantri wis bali lungguh kaya maune ora watara suwe keprungu lawange ditotok meneh malah dibarengi swara kula nuwun barang. Saknalika Sumantri menyat mbukake lawang katon kenyo ayu kinyis-kinyis ambune kenyo mau wangi nyegrak Sumantri njolo bareng kenyo mau mungkur jebul gegeri bolong melompong. Angin wengi sumribit getoy Sumantri mengkorok dhewe agi-agi nutup lawang lan bali marang panggonan rapat kuwi mau. Ing batin Sumantri ngudara sadhewe pancen bener gegeri kenyo mau mili getih abang. Apa sing diwuri mau ora diceritake dening Sumantri marang para panyarta rapat. Mundhak gawe gendrolan wedine para muda-mudi sing jirih. Apa maneh rapat mau katindakke ing sasi Februari ngepasi dino Kemis wagilan malam Jemah Kliwon. Iki cerita nyata. Salam Jimatres, salam misteri. Kabar gembira.